Penamaan yang pertama dikatakan juga ahli sunnah wal jamaah. Ada pun dalil tentang penamaan ini. Kenapa dikatakan ahli sunnah? Sebab mereka adalah di atas as-sunnah. Di atas as-sunnah. Dan kata as-sunnah, kalau diitlakkan di kalangan para ulama, artinya Islam itu sendiri. Artinya Islam itu sendiri. Bukan as-sunnah, artinya setelah wajib. Ya. Jadi wajib, kemudian sunnah, kemudian ini. As-sunnah yang dimaksudkan di sini adalah Islam itu sendiri. Menurut, kalau diitlakkan oleh para ulama. Karena itulah, kalau antum melihat buku-buku yang dikarang di dalam masalah ini, seperti kitab As-Sunnah lima, karangan Imam Ahmad. Kitab As-Sunnah, karangan Imam Ahmad. Di dalamnya ada perkataan Nabi, kemudian akwal dari para sahabat. Dikatakan As-Sunnah. Kemudian As-Sunnah, karangan Imam Al-Barbahari. Pendapat-pendapat atau perkataan dari para ulama. Kemudian kewajiban-kewajiban yang asalnya dari syariat. Kemudian As-Sunnah di Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Di situ juga disebutkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Islam ini secara menyeluruh. Jadi para ulama kalau mengitlakkan kalimat As-Sunnah, maka yang mereka inginkan dengan kalimat itu adalah Islam itu sendiri. Jadi dikatakan mereka ahli sunnah, ya, ahli Islam itu sendiri. Mereka berada di atas as-sunnah, di atas Islam yang hakiki. Dan dikatakan mereka ahli sunnah wal jamaah. Jadi terdiri dari dua kata, yakni kata as-sunnah dan kata al-jamaah. Dikatakan mereka ahli sunnah dan ahli jamaah. Dikatakan ahli sunnah dan ahlul jamaah. Adapun penamaan al-jamaah, sebagaimana yang antum dengar tadi pendalilannya dari al-hadis, yang kita dengar pendalilannya dari al-hadis, bahwa orang-orang yang berada di atas al-haq dinamakan al-jamaah, dinamakan al-jamaah. Dan para ulama di dalam menafsirkan al-jamaah ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, mengatakan bahwa al-jama'ah adalah, bahwa al-jama'ah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Jadi al-jama'ah adalah apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Ini al-jama'ah menurut satu dari penafsiran para ulama. Kemudian yang lainnya mengatakan bahwa al-jama'ah adalah al-haq wa ahli. Al-jama'ah adalah al-haq wa ahli. Jadi al-jama'ah, kalau dikatakan al-jama'ah, berarti dia di atas kebenaran dan bersama orang-orang yang berada di atas kebenaran. Karena itulah Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, katanya apa? Katanya, katanya itu apa? Ikunta ala al-haq fa anta ala al-jama'ah wa ikunta wahda. Kalau kamu berada di atas kebenaran, maka kamu berada di atas al-haq walaupun kamu sendiri. Berada di atas al-haq walaupun kamu sendiri. Walaupun kamu sendiri. Al-jamaah mempunyai beberapa penafsiran di sisi para ulama. Penafsiran yang pertama, bahwasanya al-jamaah mereka adalah yang dimaksudkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat, yang hasan dari seluruh jalan-jalan. Ketiga, beliau menceritakan, katanya sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah, katanya dan akan pecah umat ini menjadi 73 firqah, kulluha finnar, semuanya dalam neraka, illa wahid, kecuali satu. Terus ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, dalam riwayat itu yang kita katakan hasan dari seluruh jalan-jalannya, katanya ma ana alaihi al-yawm wa ashhabi, yaitu orang-orang yang berada di atas apa-apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku hari. Jadi al-jamaah menurut definisi ini adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri al-haq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dengannya 14 abad yang lalu, yang beliau berada di atasnya. Yang beliau berada di atasnya. Itu makna al-jamaah. Kemudian makna yang kedua, dikatakan mereka adalah al-haq wa ahlu. Mereka adalah al-haq wa ahlu. Adalah kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Makanya saya sebutkan tadi perkataan Ibnu Mas'ud, fahuwa alal jama'ah wa in kunta wahdak, maka kamu di atas jama'ah walaupun kamu sendiri, walaupun kamu sendiri. Sepanjang dia masih berada di atas al-haq, maka dia berada di atas al-jama'ah, maka dia berada di atas al-jama'ah. Ini penafsiran yang kedua dari al-haq. Jadi al-jama'ah adalah al-haq. Kapan dia tetap berada di atas kebenaran yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di atas al-jama'ah, berada di atas al-jama'ah. Kemudian nafsirah yang ketiga, katanya al-jama'ah adalah as-sawadul a'zam, adalah barisan yang paling besar di umat ini, barisan yang paling besar di umat ini. Dan ini pendalilannya karena datang dari beberapa jalan yang sebenarnya kalau dari sisi ilmu hadis tidak bisa dikuatkan. Dia katakan bahwa mereka adalah as-sawadul a'zam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa yang selamat itu, maka beliau menjawab as-sawadul a'zam. Adalah kelompok yang paling banyak di umat ini. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mereka juga dinamakan al-firqatun najiyah. Al-firqah an-najiyah. Yaitu golongan yang selamat. Pendalilannya dari hadis ini. Ketiga, dikatakan oleh beliau semuanya di dalam neraka. 73 golongan semuanya di dalam neraka kecuali satu. Cuma satu ya selamat. Katanya ditanya manhum, disebutkanlah hadisnya al-jamaah. Jadi mereka juga dinamakan al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima dinamakan juga at-ta'ifah al-mansurah. At-ta'ifah al-mansurah. Ya. Apa kelompok yang mendapat pertolongan. Dan dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun 'ala ummati dhahirin." Dalam riwayat yang lain dikeluarkan sahihain, katanya la tazalu ta'ifatun fi ala ummati mansurin ala al-haqq mansurin la yadhurruhum man khadalahum wala aba man khalafahum hatta ila qiyam as-sa'ah ila qiyam as-sa'ah. Katanya akan tetap ada di umatku suatu golongan, suatu kelompok yang tetap berada di atas kebenaran dalam keadaan menampakkan. Ya, dalam riwayat yang lain, dalam keadaan tertolong di dalam. Mereka tertolong. Makanya dinamakan oleh para ulama at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang mendapat pertolongan. Mendapat pertolongan. Ya. Jadi mereka di atas al-haq, tertolong di atasnya. Tetap akan ada di umat ini, tidak akan habis. Ya, ila qiyamis sa'ah, sampai bangkitnya hari kiamat. Akan tetap ada setelah zaman ini, setelah zaman ini sampai hari kiamat. Akan ada terus. Ini penamaan yang keberapa? Yang kelima. Mereka juga dinamakan Taif al-Mansurah. Kemudian yang kelima, ya, atau yang keenam, mereka juga dinamakan Ahlul Ittiba. Dinamakan Ahlul Ittiba, orang-orang yang mengikuti, ya, orang-orang yang mengikuti. Yani mereka mengikuti Al-Quran wa Sunnah di atas pemahaman As-Salam. Kemudian yang ketujuh, mereka dikatakan juga Ahlul Hadith wal Athar. Ya, adapun dalil ittiba terlalu banyak sebenarnya, perintah untuk yang kita telah bacakan juga tadi. Kemudian yang ketujuh, mereka dinamakan juga Ahlul Hadith wal Athar. Ya, adapun penamaan Ahlul Hadith wal Athar, dalil-dalilnya terlalu banyak. Dalil-dalilnya terlalu banyak, dan ini juga para ulama menamakan diri mereka, ya, dalam rangka menampilkan kebenaran itu dengan nama Ahlul Hadith. Imam Maktabuni punya kitab khusus, ya, Aqidatu As-Salaf Ashabul Hadith. Aqidahnya orang-orang salaf dari Ashabul Hadith. Dari apa? Ashabul Hadith. Ya. Berapa penamaan tadi sudah sebutkan? Tujuh, ya. Seulangi dari pertama, ya. Dinamakan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu. Yang kedua dinamakan mereka enggak, kayaknya tercampur tadi. Jadi seulangi, kita tadi kan menjelaskan apa definisi al-jamaah. Apa definisi al-jamaah? Dan kita sebutkan al-jamaah itu ada yang mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Yang kedua ada yang mengatakan al-haq wa ahlu. Yang ketiga ada yang mengatakan as-sawadul a'zam. Kemudian yang keempat ada yang mengatakan firqatun najiyah. Ya, di sini dari situ salah tadi. Itu masuk ke penamaan tadi. Ya, yang keempat ada yang menamakan bahwa mereka jamaah kaum muslimin. Ya, al-jamaah artinya jamaah kaum muslimin secara umum. Ya. Jamaah kaum muslimin secara umum. Yang kelima, al-jamaah ada yang mengatakan jamaah kaum muslimin kalau berada di dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh suatu pemerintah Muslim Quraisy, ya, dan bisa menegakkan agama Islami. Itu namanya al-jamaah. Jadi syarat-syaratnya al-jamaah menurut sekarang ini untuk mendirikan khilafah al-Islamiyah, yaitu harus dengan pimpinan apa? Orang Quraisy, dan mampu mendirikan agama dengan kepemimpinannya. Ini yang kita akan jelaskan nanti insyaallah taala di silsilah yang kedua, ya. Di tablik akbar yang kedua. Jadi al-jamaah adalah jamaah kaum muslimin kalau berada di bawah pimpinan suatu khalifah. Suatu khalifah. Yeah. Dan pendalilannya untuk yang tadi juga banyak. Sekedar ini yang terakhir kita berikan pendalilan. Yeah. Allah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Katanya apa? La yahillu lahu imri'in muslim illa bi ihda salam. Tidaklah halal darah seorang apa? Muslim, ya, kecuali kalau dia melakukan tiga perkara. Ya, di antaranya al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang berlepas diri atau berpecah dari al-jamaah. Berpecah dari al-jamaah. Jadi al-jamaah yang diinginkan di sini adalah kalau dia berada di bawah apa? Kepemimpinan, di bawah khalifah, ya. Di bawah khalifah. Ya, jangan itu mengatakan, ya, karena itu menafsirkan jamaah adalah menurut pemahaman as-salafus saleh, ya. Kalau di luar pemahamannya as-salafus saleh halal darahnya. Ini tidak boleh kita memahami hadis itu demikian. Karena yang diinginkan dalam hadis ini al-jamaah yaitu apa? Seseorang yang mempunyai khalifah. Kemudian dia memecah diri dari pemerintahan itu. Ya. Jadi misalnya telah dibaiat suatu pemimpin Quraisy, ya, di bawah kerajaan Islam, ya. Maka wajib bagi setiap orang untuk berada di bawah kalimat itu, untuk di bawah jemaah dia, tidak boleh keluar. Kapan dia keluar dan menentang khalifah itu yang memecah darinya, maka darahnya halal. Darahnya halal. Ya. Inilah yang diinginkan di dalam hadis yang banyak didengung-dengungkan oleh Islam jamaah. Katanya apa? Man mata walaysa fi 'unukihi bai'ah famitatuhu mitatul jahiliyah. Katanya siapa yang mati dan tidak ada di lehernya bai'ah, maka bai'atnya adalah bai'at, maka dia kalau mati, matinya adalah mati jahili. Maka bai'at yang diinginkan di sini bukan bai'at pada setiap kelompok, ya. Di mana kalau apa saya misalnya datang membuat jemaah seperti ini, membuat kelompok seperti ini, kemudian bayat saya. Enggak. Kemudian kalian kalau enggak bayat sama saya, mati kalian, mati jahiliyah. Enggak demikian. Punya syarat-syarat orang dibayai. Ya. Punya syarat-syarat. Di antara syarat yang kita sebutkan tadi, harus dari orang Quraisy. Ya. Betapa banyak sekarang pimpinan jemaah bukan orang Quraisy. Ya. Ada orang Malaysia. Ada orang Indonesia saat. Ya. Banyak di Afgan. Baru-baru meninggal di Malaysia. Namanya Sanusi Dari. Ya. Dan ada Abdullah Sungkar di Malaysia, asalnya dari apa, dari negeri kita ini yang tercinta. Kemudian dia pindah dan lari ke Malaysia. Ya. Dan sekarang masih mempunyai apa, kelompok di sana. Ya. Orang-orang keluaran dari dia, ya, mempunyai sekitar 545 sekarang, ya, untuk membuat negara Islam. Semuanya bayat di bawah dia. Bayat. Orang asalnya Indonesia, ya, dia ada keturunan Yamannya sedikit, tapi bukan Quraisy. Bukan Quraisy, kemudian dibaiat. Ini hal-hal yang tidak mempunyai dan bisa membuat lingkup hizbiyah yang sesat. Ya. Kemudian jadi dari lima hal ini, setelah kita melihat lima penafsiran dari para ulama ini, ya, tentang makna al-jamaah, maka di antara penafsiran ini, dari lima penafsiran ini sebenarnya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Karena kita akan katakan bahwa ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah ahli jamaah. Mereka akan berada di atas al-haq. Apa al-haq itu? Yaitu apa-apa yang berada Rasulullah SAW berada di atasnya dan para sahabatnya. Yaitu al-haq. Kemudian mereka juga kalau ada khilafah Islamiyah tetap berada di atas jamaah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Semuanya masuk ke dalam hal ini. Jadi lima penafsiran ini tidak ada pertentangan sama sekali. Semuanya saling melengkapi satu di antara yang lain. Ya. Ini penamaan yang pertama. Mereka dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, mereka juga dinamakan Al-Firqatun Najiyah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, mereka juga dinamakan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ya. Kemudian yang keempat, mereka juga dinamakan apa? Ahlul Hadith wal Athar. Ya. Yang kelima, mereka juga dinamakan Ahlul Ittiba'. Mereka dinamakan Ahlul Ittiba'. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita telah sebutkan, ya, bahwa mereka ini atau lima penamaan ini selain dari penamaan As-Salafiyah. Selain dari penamaan As-Salafiyah. Jadi bersama penamaan As-Salafiyah semuanya berapa? 6 penamaan. Ini semua penamaan dan gelar-gelar bagi Al-Haq, ya, bagi Ahli Sunnah wal Jamaah dan bagi orang-orang yang berada di atas Al-Islam Al-Haqiqi. Al-Islam Al-Haqiqi. Kemudian apakah penamaan-penamaan ini, ya, bisa memecah belah umat? Ini yang kita akan terangkan di sini. Apakah penamaan ini, ya, kalau kita katakan ini ahli sunnah atau ini apa al-firqatun najiyah atau ini salafi, ini tablighi, ini ikhwani, kita beda-bedakan semuanya. Apakah hal-hal ini memecah belah umat atau tidak? Ya. Karena sebagian orang mengatakan kita jangan menamakan diri kita ini salafi, ini apa dari Hizbut Tahrir, ini dari Ikhwanul Muslimin, oh ini dari ini, ini dari ini. Nah, bahwa itu memecah belah umat. Itu memecah belah umat. Ya. Kita lihat apakah penamaan-penamaan ini yang mempunyai asal dari syariat, ya, dan semuanya penamaan kembali kepada Islam, kembali kepada Islam, akan menimbulkan perpecahan atau tidak. Kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala tentang penamaan-penamaan ini. Beliau berkata, jadi yang kita akan jelaskan di sini penamaan-penamaan yang kita telah jelaskan tadi, yaitu 6 penamaan ini, As-Salafiyah, kemudian apa, Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian Al-Firqatun Najiyah, kemudian Ta'if al-Mansurah, kemudian Ahlul Ittiba', dan yang keenam Ahlul Hadith wal Athar. 6 penamaan ini, dia merupakan penamaan-penamaan yang mulia, yang menyelisihi dengan kita memberikan penamaan diri kita. Dengan penamaan ini akan menyelisihi seluruh firqa-firqa, seluruh golongan-golongan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka di dalam neraka. Mereka di dalam neraka. Karena inilah beliau, Bakar Abu Zaid mengatakan bahwa penamaan-penamaan ini tidak akan apa bisa dipahami darinya bahwa kita memecah belah umat atau kita membuat jemaah-jemaah baru. Ini disebabkan karena 6 perkara, kata beliau. Hal ini disebabkan karena 6 perkara. Perkara yang pertama, katanya innaha nisabun la tanfasil wa la lahdatan wahida 'anil ummati al-islam mundu takwiniha 'ala manhajin nubuwah fa hiya tahwi jami'al muslimin 'ala tariqatir ra'il al-awwal wa man yaqtadi bihim fi talaqqi al-'ilmi wa tariqi fahmihi bi tabi'ati ad-da'wati ilayh. Kata beliau, dia adalah penamaan-penamaan, penisbahan-penisbahan yang tidak lepas, yang tidak lepas walaupun sekejap, tidak lepas walaupun sekejap dari umat Islam ini, dari penamaan umat Islam. Ya. Semenjak adanya umat Islam di muka bumi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penamaan-penamaan ini akan menyangkut atau menyangkut dan mencakup seluruh ya kaum muslimin, akan mencakup seluruh kaum muslimin. Jadi dengan kita namakan dengan penamaan-penamaan ini, berarti kita tetap berada dan mengembalikan mereka kepada Islam itu sendiri. Kepada Islam itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, katanya inna tahwi kullal Islam al-kitab wa sunnah fahiya la takhtaf birukmin yukhalif al-kitab wa sunnah ziyadatan aw naqsan. Katanya dia adalah penamaan-penamaan yang mengandung seluruh Islam itu. Seluruh Islam itu. Ya. Dan dia tidak dikhususkan dengan suatu gambaran atau suatu bentuk yang menyelisihi Al-Quran wa Sunnah. Apakah penyelisihannya dengan menambah atau dengan mengurangi. Jadi tidak ada sama sekali. Dengan penamaan ini, tetap kita mengembalikan mereka kepada Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal yang ketiga, kalau beliau katanya innaha alqabun minha ma huwa thabitun bis sunnati sahihah wa minha ma lam yabrus illa fi muwajahati manahij ahli al-ahwa wal firaq ad-dallah liraddi bid'atihim wat tamayyuz anhum. Katanya dia adalah penamaan-penamaan, gelar-gelar yang thabit, di antaranya ada yang thabit dari as-sunnah. Jadi kita sudah memberikan pendalilan tadi bahwa penamaan-penamaan ini ada asalnya dari mana? Dari as-sunnah. Ada asalnya dari as-sunnah. Ya. Maka dan penamaan-penamaan ini ya, di antaranya itu ditampakkan oleh para ulama ya, dalam rangka menghadapi ya, ahlul bidah pada zaman mereka. Menghadapi ahlul bidah yang mereka itu menyeleweng dan menyimpang dari Islam yang hakiki. Maka mereka membuat penamaan-penamaan yang dengan penamaan ini gampang bagi masyarakat umum, ya, gampang bagi masyarakat umum untuk mengetahui bahwa mereka ini adalah di atas al-haq. Jadi katakan ahli sunnah, oh sudah, berarti dia di atas sunnah, di atas Islam hakiki yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga pada tahu ente ahli sunnah, apa kamu ahli sunnah? Katanya enggak, saya bersama Jambi Sofwan. Oh sudah, berarti kamu lain anu. Jadi masyarakat langsung mudah menghukum. Dan pada zaman kita yang terakhir ini, ya, gelar yang paling sulit mereka tiru, ya, dan sulit mereka kelabui di dalamnya, yaitu gelar as-salafi. Ya. Kalau namakan diri mereka dengan as-salafiyah, sulit bagi mereka untuk memakainya, ya, karena harus konsekuensi di atasnya. Maka dengan memakai penamaan ini, ya, dan setelah kita pahamkan, diharapkan umat ini mengetahui bahwasanya kalau ditelakkan, apa? Dia di atas dakwah salafiyah, berarti dia berdakwah sesuai dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada tambahan dan tanpa mengurangi dari. Kemudian hal yang keempat, kata beliau, katanya dengan penamaan-penamaan ini, itu mereka akan mengikat al-wala wal-bara, mereka hanya kepada al-Islam. Dengan penamaan-penamaan ini, mereka akan memberikan loyalitasnya dan al-bara, ya, kebencian itu hanya kepada al-Islam, ya. Benci, memberikan loyal karena Islam, benci karena Islam, ya. Karena penamaan-penamaan ini kembali kepada apa? Al-Islam itu sendiri, ya. Jadi kalau kita memberikan penamaan itu pasti kembali kepada Islam. Kalau dikatakan dia salafi, apa maksudnya salafi? Kembali lagi kepada Islam hakiki. Dia ahlus sunnah wal jamaah, apa artinya ahlus sunnah wal jamaah? Dia kembali kepada Islam secara hakiki, ya. sehingga dia memberikan walanya, loyalitasnya dan kebenciannya itu semata-mata karena Islam. Yang berbeda dengan penamaan-penamaan bidah yang ada sekarang ini seperti Ikhwani, kemudian Tablighi, kemudian apa? Syi'i dan lain-lain, ya. Kemudian Jahmi, Mu'tazili, Asy'ari, ya. Dan Maturidi dan lain-lainnya dari penamaan-penamaan yang semuanya itu akan mengembalikan orang kepada selain Islam, mengembalikan orang kepada selain Islam. Kemudian yang kelima, penamaan-penamaan ini tidak akan menyebabkan seseorang itu ta'assub, ya, kepada kelompok. Ya. Jadi kalau dikatakan dia menisbahkan diri kepada salafi, berarti dia tidak ta'assub kecuali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena imam as-salafiyah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula ahli sunnah al-jamaah, mereka tidak akan ta'assub dengan kecuali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan penamaan-penamaan yang lain, mereka akan ta'assub kepada pimpinan-pimpinannya. Kalau kata ikhwani saya min ikhwani, sudah dengan Hasan al-Banna, kemudian Tablighi dengan Muhammad Ilyas, ya. Syi'i dengan Abdullah bin Sabah, ya. Dan lain-lain. Kemudian yang keenam, katanya penamaan-penamaan ini tidak akan menyebabkan, ya, terjadinya bid'ah dan terjadinya maksiat, ya. Terjadinya bid'ah dan maksiat dan fanatik, ya, kepada seseorang pun atau kepada kelompok manapun dengan penamaan ini. Karena dengan dia menamakan as-salafiyah, ya, dia tidak akan merasa bahwa apa, dia membangga-banggakan suatu kelompok khusus, ya, atau suatu jemaah khusus, ya. Tetapi dia membanggakan dakwah, ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini enam hal yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullahu taala di dalam penamaan as-salafiyah. Jadi sekali lagi kita ulangkan, kita tekankan, ya, dan kita ulangi, dan hendaknya ialah kita camkan di dalam diri kita masing-masing bahwa penisbahan diri kepada as-salafiyah itu adalah penisbahan yang disyariatkan, dan dia mempunyai nama-nama yang lain yang sekarang ini banyak orang mengelabui, apa, mengkaburinya dan mengaku bahwa dialah dari nama-nama yang lainnya. Jadi kalau katakan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dia mengatakan saya juga golongan selamat, ya. Jadi semua mengaku bahwa dia masuk di dalam situ. Tetapi perkara mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang syair, wa kullu yad'i waslan li laila wa laila la taqirru lahum bidaka. Jadi as-salafi, ya, kata madhab atau manhaj as-salafi itu diibaratkan seorang gadis yang sangat cantik di lidah namanya Laila. Katanya penyair itu, wa kullu yad'i